Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati billah azzaikumullah, kita masuk pada bab yang baru, yakni babun nasihah. Dan telah kita baca penjelasan daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah terkait ayat yang dibacakan atau yang dibawakan oleh penulis. Ada tiga ayat di sana. Innamal mu'minuna ikhwah. Kemudian ayat yang lain dalam surat Al-A'raf, wa ansahu lakum. Juga ayat yang lainnya lagi dalam surat Al-A'raf, wa ana lakum nasihun amin. Maka gini, kita masuk kepada hadis-hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah. Wa amal ahadis fal awal. Adapun hadis-hadis kata Syekh Al-Utsaimin, maka yang pertama, an Abi Ruqayyah Tamim ibn Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama adalah hadis Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah ketulusan. Qulna, kami katakan, ya, ini kami tanyakan, liman, ketulusan itu diberikan untuk siapa? Qal lillah, ketulusan kepada Allah. Wali kitabih, tulus kepada kitabullah. Wali rasulih, tulus kepada Rasulullah. Wali a'immatil muslimin, tulus kepada para penguasa, para pemimpin, pemerintah dari kaum muslimin. Wa ammatihim, dan juga kepada sesama kaum muslimin secara umum. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Tulus di sini maksudnya adalah keinginan memberikan kebaikan kepada pihak yang lain, dan itu makna daripada nasihat, iradatul khair lil ghair, mengendaki kebaikan bagi orang lain atau bagi yang lain. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dzakara al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi bab an-nasihah thalathata ahadith. Al-mu'allif An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam bab an-nasihah tiga hadith. Al-hadithul awal, hadis yang pertama, an Tamim bin Aus Ad-Dari, dari Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Adin ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, kararaha talafa. Jadi di situ diulang sampai tiga kali. oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agama itu adalah nasihat, agama itu nasihat, nah agama itu nasihat. Yani tulusnya seseorang untuk memberikan kebaikan kepada pihak-pihak yang diberikan padanya nasihat. Siapa? Yang pertama kepada Allah, tulus di dalam ibadah, di dalam mengagungkan, di dalam bertauhid dan semisal. Ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW sampai 3 kali. Li ajli an yantabihal mukhatab wassami', supaya orang yang diajak bicara dan orang yang mendengar benar-benar intibah, perhatian. Hatta yatalaqqa ma yaquluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga benar-benar mempersiapkan apa yang mempersiapkan untuk memahami dengan seksama apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam intibah dengan penuh perhatian. Qulna, kami katakan, ini menunjukkan akan adanya respon. Berarti mereka semua yang ada di situ perhatian. Liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasul? Kepada siapa ketulusan itu atau nasihat tersebut? Qalillah. Yang pertama adalah kepada Allah, tulus kepada Allah, yakni ikhlas di dalam ibadah, dalam mahabbah, dalam ta'zim dan yang semisal. Wali kitabih. Ini juga nanti akan ada penjelasan gamblang ya, gamblang. Penjelasan yang gamblang maksud daripada nasihat lillah, wali kitabih, wali rasulih, wali amitil muslimin wa amatihi. Khamsat asya hiya mahalun nasihat. 5 perkara yang itu merupakan mahalun nasihat, objek nasihat. An nasihat. Sekarang kita masuk kepada yang pertama. Wan nasihatu lillahi azza wa jal, dan nasihat untuk Allah azza wa jal, takun bil ikhlasi lillahi ta'ala. Ini bisa terjadi dengan mengikhlaskan segala perkara ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas dalam perkara-perkara kebaikan, ikhlas di dalam ketakwaan, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memberi misalnya, ya kan? Ikhlas di dalam membantu sesama, meringankan sesama karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'abud lahu, dan ibadah kepadanya. Mahabbatan wa ta'ziman, disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Lianna Allah azza wa jalla yata'abbad lahu al-'abdu mahabbatan. Karena Allah azza wa jalla itu diibadai oleh seorang hamba dengan penuh kecintaan. Jadi ibadah tersebut ibadah yang didasari dengan kecintaan, dan itulah an-nasihat. Yani ketulusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqumu bi awamirihi talaban lil wusul ila mahabbatih azza wa jal wa ta'ziman. Sehingga karena seseorang dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kecintaan, dia pun menjalankan perintah-perintahnya untuk sampai kepada kecintaannya azza wa jal, untuk bisa sampai kepada kecintaannya. Wa ta'ziman, dan untuk bisa mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala penuh dengan kecintaan dan penuh dengan keagungan. Fayantahi inda maharimihi khaufan minhu subhanahu wa ta'ala, sehingga dia pun berhenti pada perkara-perkara yang diharamkannya, diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, takut daripada hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini kalimat atinun nasihat, agama itu nasihat kepada siapa? Kepada Allah. Bukan nasihat itu juga kepada Allah, bukan. Dalam artian nasihat dalam bahasa kita, bukan Allah subhanahu wa ta'ala kok dinasihati, bukan itu maksudnya. Tetapi nasihat di sini kepada siapa, dalam artian objeknya, mahalnya. Nasihat itu diberikan kepada siapa? Yang ternasihati diri-diri kita yang pertama, ya kan? Agama itu nasihat bagi diri kita. Untuk siapa? Ini untuk siapa adalah objek? Mahal. Nasihat bagi diri kita untuk Allah. Bagaimana? Dengan apa? Dengan kita mengikhlaskan ibadah, dengan kita mengikhlaskan amalan-amalan kita, ketakwaan kita, dan seterusnya. Dan bagi hamba-hamba Allah yang lainnya, ya, nasihat itu bagi hamba-hamba Allah yang lainnya, bagi kita dan bagi yang lainnya, untuk Allah. Ya, ini untuk kita mengajak mereka ikhlas kepada Allah, mengajak mereka untuk menjalankan ibadah kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, al-khawf wal-raja. Wa minan nasihati lillah an yakuna al-insan daiman dhakiran li rabbih, dan termasuk daripada an-nasihah lillah, ini bentuk daripada ketulusan seseorang dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah senantiasa dia zikrullah. Senantiasa dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Dengan apa? Bi qalbih wa lisanih wa jawarihih, dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan anggota badannya. Mengingat Allah dengan hatinya, wabih, kan? Mengingat dengan hati, di dalam hati kita. Dengan lisan bagaimana? Dengan zikir. Jadi makanya di sini disebutkan amal qalb fa innahu la hududa li dzikri. Adapun hati, maka tidak ada batasan untuk mengingatnya, mengingat Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu, setiap kondisi, setiap keadaan, di setiap tempat. Kecuali pada tempat-tempat yang kita dilarang, tapi kalau di dalam hati pun tak bas insyaallah, ya kan? Yang tidak boleh adalah dengan dilisankan di kamar mandi misalnya, atau di tempat-tempat kotor, ya, di mirhau, ya, di kampus, enggak boleh. Tetapi tetap dengan hatinya. Wal insan yastati' an yadhkurallaha biqalbihi 'ala kulli hal wa fi kulli ma yasha' wa fi kulli ma yasma'. Seseorang tentu dia mampu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Kalau dengan hati tentu mampu, ya. Pada setiap kondisi, pada setiap keadaan, pada setiap apa yang dia mau, pada setiap apa yang dia dengar. Apa maksudnya apa yang dia dengar? Li'anna fi kulli syai' lillahi ta'ala ayat. Karena pada segala sesuatu itu terdapat tanda, ya, terdapat tanda tadul ala wahdaniyatihi wa azamatihi wa sultani, yang menunjukkan akan keesaan Allah, kebesarannya dan kekuasaannya. Maka di saat seseorang melihat, ya, gunung yang menjulang tinggi, yang kokoh, dia ingat kepada Allah dengan hatinya, subhanallah, yang telah mengkokohkan gunung tersebut. Melihat sekelilingnya, berbagai macam kehidupan yang ada, ya, itu semua adalah dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbagai macam aktivitas manusia sedemikian rupa, yang nanti semua mereka ini akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing di Allah, dan akan dikumpulkan dari yang awal sampai yang akhir, akan menyebabkan seseorang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada saat dia berjalan, pada saat dia berdiri, pada saat dia duduk, bahkan pada saat dia berbaring, dia bisa memikirkan itu semua dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yufakir fi khalqis samawati wal ard. Dia memikirkan pada penciptaan langit dan bumi. Dan itu merupakan sifat daripada ulul albab, ya. Yufakir fil lail wan nahar, memikirkan tentang malam dan siang. Yufakir fi ayatillah, dia memikirkan tentang ayat-ayat Allah. Minasyamsi wal qamar wan nujum wal jibal wasyajar wad dawab wa ghairi dzalik. Dari matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, binatang-binatang yang merayap, dan yang selainnya. Fayuqitu hadza dzikrullah azza wa jalla fi qalbi, maka ini semua akan menimbulkan zikir, ingat kepada Allah azza wa jalla. Allah menyatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini, ya, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat li ulil albab. Sunya pada penciptaan langit dan bumi juga silih bergantinya malam dan siang ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat dia berdiri dan di saat dia duduk dan di saat dia berbaring sambil dia mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidak ada yang Engkau ciptakan ini semua sia-sia. Subhanaka faqina adzaban nar, maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari siksa api neraka. Semua ya, kita melihat ke lantai ada semut merayap, subhanallah, makhluk yang sekecil itu ada nyawanya itu. Ya. Lantas bagaimana menciptakannya juga? Makhluk sekecil itu bisa berjalan dengan sangat cepat, ya kan? Cepat sekali itu jalannya. Dengan ukurannya ya, kalau dilihat dari ukurannya itu luar biasa. Dan kelebihan-kelebihannya Allah berikan kepadanya yang lainnya. Ini ada semut kayak gini, kecil kayak gini. Ini juga subhanallah, tidak boleh dibunuh ya. Kecuali kalau menyakiti, gigit baru boleh. Itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta. Tayyib. Demikian pula pada matahari, makhluk yang sangat besar ya. Dengan cahayanya maka mencukupi untuk seluruh daripada makhluk yang ada di timur dan yang ada di barat sana. Dengan keadaan yang stagnan peredaran pada tempat orbitnya, sehingga tercipta keteraturan di alam semesta, adanya malam dan siang, sehingga kehidupan di alam dunia ini pun menjadi seimbang. Coba kalau seandainya siang saja atau malam terus, akan rusak kehidupan yang ada. Tidak ada keseimbangan. Dijadikan untuk siang hari tempat bekerja, waktu bekerja, malam hari waktu istirahat. Maka Allah walaupun berikan penerangan, tetapi penerangan tersebut penerangan yang menyejukkan. Walaupun terang misalnya tanggal 15 atau tanggal 14 kan? Dari hitungan hijri ya, hitungan komariah, itu terang, akan tetapi sejuk, dingin, sehingga sangat cocok untuk kemudian istirahat. Dan seseorang bisa menghitung hari demi hari, waktu demi waktu, dengan sebab pergeseran daripada siang dan malam tersebut. Yufakir fi lail wa nahar, yufakir fi ayatillah. Demikian pula an-nujum, al-jibal, asyajar, ad-dawab, al-ghidzalik, itu semuanya kalau dipikirkan maka akan menimbulkan ya pada diri orang yang beriman kekokohan daripada al-yakin, menumbuhkan daripada keimanan yang semakin kokoh. Minan nasihalillah, termasuk daripada an-nasihalillah, antakuna ghiratuhu lillah, agar seseorang menjadikan kecemburuannya itu karena Allah Subhanahu wa taala, kepeduliannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang tidak memiliki kepedulian, cuek bebek. Ada orang yang cuek bebek, tidak mau peduli sama sekali, pokoknya itu tidak dan bukan urusan saya. Walaupun agamanya dihinakan, walaupun Allah Subhanahu wa taala dilecehkan, walaupun ya kitab sucinya direndahkan, walaupun nabinya dicaci maki, nah itu bukan urusan saya. Tidak ada ghirah, tidak ada kepedulian sama sekali ya, kepada agamanya. Atau ada orang yang punya kepedulian sangat tinggi, tapi berdasarkan kemanusiaan. Ya, hirohnya itu berdasarkan kemanusiaan, atau hirohnya hanya sebatas kebangsaan, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya tentunya tidak ada nilai ibadah di situ, dan itu bukan nasihat lillah. Agama adalah nasihat lillah, agar menjadikan kepedulian dia ya itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayyadhallillah azza wa jalla idzan tuhikat maharimu, dia akan ada kepedulian, dia akan merasa tersinggung di saat apa keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa Ta'ala dilanggar. Dia tidak khawatir dan tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Udah enggak usah ikuti urusan orang lain, kamu urus saja perkara kamu sendiri. Ya, kalau perkaranya itu tidak terkait dengan agama, itu urusan-urusan dia. Tapi di saat perkaranya terkait dengan agama, perintah dalam agama ya, untuk amar ma'ruf nahi mungkar misalnya. Walaupun tentu kita berbicara amar ma'ruf nahi mungkar telah lewat juga dalam Riyadhus Shalihin bagaimana tata caranya, ya kan? Ada perkara-perkara yang harus betul-betul difahami, tidak kemudian selampangan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kepedulian tetap harus ada. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Ini kepedulian di dalam agama. Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisanih. Kalau tidak mampu dengan tangan maka dengan lisannya. Ya. Fa illam yastati fa bi qalbi. Kalau tidak mampu dengan lisan maka dengan hatinya. Itu minimal wadzalika ta'aful iman. Jadi kalau tidak ada sama sekali pengingkaran di dalam hati, sudah dipertanyakan keimanannya kemana itu. Karena itu sudah limit yang paling rendah daripada keimanan. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam hakadha, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu seperti ini. Ya. Fa inna wa alaihi salatu wassalam kana la yantaqidu nafsi abadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau kok marah karena membela dirinya. Enggak pernah. Intiqam kepada orang lain dalam rangka membela diri. Membela dirinya sendiri, kehormatan dirinya. Enggak. Kita tentunya ya kalau dilecehkan, direndahkan diri kita, kita akan naik hitam. Kita akan marah. Ya. Kita akan geram. Ya. Kalau mampu bersikap dengan tangan, kita akan maju dengan kita. Kalau tidak, maka kita akan bela dengan lisan kita. Ya. Itu kalau diri-diri kita dilecehkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam betapa sering beliau dilecehkan. Beliau sabar. Kenapa? Kaitannya dengan diri beliau. Tetapi di saat kemudian agama Allah, nah, ini baru beliau marah. Kemarahan yang berpahala. Padahal marah itu kan sesuatu yang buruk, tetapi menjadi sesuatu yang dituntut. Ya. Di saat hal tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahma qalan nasihi la yantaqib li nafsi. Betapapun orang-orang mencaci maki beliau, menjelekkan beliau, mengata-ngatai beliau dengan ucapan-ucapan yang sangat buruk, sangat jelek, sangat keji, beliau tetap tidak marah. Ya. Beliau tetap sabar. Karena yang diserang kepribadian beliau, diri beliau. Walakinnahu idzan tuhikat maharimullah sara asad dan nas intiqaman mimman yantahi kuhurmatillahi ta'ala. Akan tetapi di saat kemudian keharaman Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Allah subhanahu wa ta'ala dilanggar, maka beliau adalah orang yang paling keras dalam kepeduliannya, ya, intiqamnya, ketidakterimaannya terhadap orang yang melakukan intihar, pelanggaran terhadap keharaman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Di saat kehormatan agama yang coba untuk kemudian disentil, maka tidak ada kata mundur sama sekali. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaghara al-insan ala rabbih, maka hendaknya seseorang dia punya kepedulian dan pembelaan terhadap Rabb-nya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. fala yasma'aha dan yasubbullah au yastamullaha au yastazi billah illa ghara min dalik. Maka tidaklah dia mendengar seorang pun berani mencaci Allah, mencela Allah, mengolok-olok Allah, melainkan dia akan ya cemburu dengan itu. Dia akan mengambil tindakan peduli dengan itu. Hatta idza kana lahu an yaqtula qatal, bahkan sampai pun kalau harus membunuhnya dibunuh. Kalau memang memungkinkan sampai pada taraf yang demikian. Karena memang itu merupakan tuntutan di dalam Islam, bentuk pembelaan terhadap agama, terhadap Allah dan agamanya. Walaupun mungkin berakibat pada membahayakan dirinya sendiri, bukan membahayakan daripada pihak-pihak yang lainnya. Karena kalau membahayakan pihak yang lain tidak boleh juga. Adapun di saat kita berada pada negara yang memang ada aturan-aturannya, ya tidak boleh kemudian kita serampangan dalam perkara ini ya. Kalau memang ada dan ada bukti dalam artian betul-betul bentuk daripada istihza ya, pelecehan terhadap agama, itu akan diproses di negara kita ya. Ya ditangkap saja, dipegang, kemudian sampaikan kepada pihak-pihak yang berwajib untuk memprosesnya. Karena melakukan pelecehan terhadap agama. Dan ini masuk dalam an-nasihah lillahi azza wa jal. Ya, ini masuk dalam an-nasihah lillahi azza wa jal. Wa min an-nasihati lillah, dan termasuk daripada an-nasihah lillah, an yaghubba an dinillahi ta'ala, untuk dia membela agama Allah ta'ala, alladhi syara'ahu li'ibadi, agama yang Allah subhanahu wa ta'ala syaratkan untuk hamba-hambanya ini. Fayubtilu kaidal ka'idin, untuk kemudian cara pembelaannya adalah ibtal kaidal ka'idin ya. Membatalkan atau membatilkan, menjadikannya batil usaha-usaha orang-orang yang membuat tipu daya. Wa yurdu 'ala al-mulhidin alladziina yu'ridun ad-din, dan membantah para mulhid, orang-orang yang menyimpang, membantah orang-orang yang ateis, yang tidak kenal agama, yang berpaling secara total dari agama. Wa ka'anna al-quyut, yang menganggap berpandangan orang-orang ateis ya, berpandangan bahwasannya agama itu ibaratnya belenggu. Dan itu ucapan-ucapan orang-orang ateis memang seperti itu ya. Agama itu adalah belenggu. Mau setong atau siapa itu namanya, tokoh komunis, mau sidong, orang Cina ya, itu mengatakan bahwa agama adalah canggih. Ka'annahu quyut tuqayyidun nas an hurriyatihim, digambarkan agama itu ibaratnya belenggu yang membelenggu manusia dari kebebasan mereka. Maka ini harus dibantah perkara-perkara seperti ini. Wal haqiqah annaha quyut hurriyah, padahal agama itu justru tali ikatan kemerdekaan. Artinya apa? Itu adalah kemerdekaan yang hakiki. Dengan seseorang mengikatkan dirinya pada agama, maka pada hakikatnya dia berada dalam kebebasan. Memang seolah-olah itu adalah belenggu dalam kehidupan dunia, akan tetapi itu akan membawa kepada kebebasan di akhirat nanti, dengan mendapatkan apa saja yang dimau tanpa ada sesuatu yang diharamkan. Bebas, betul-betul merdeka dengan kehidupan yang abadi. di negeri yang kekal di akhirat nanti. Lian al-insan yataqayyatillah azza wa jal wa billah, karena seseorang dia mengikatkan diri kepada Allah azza wa jal dan karena Allah, wa fi dinillah dan dalam agama Allah. Malam yataqayyat bihadza taqayyat bisyaitan, maka siapa saja yang dia tidak mengikatkan dirinya dengan agama, maka dia akan mengikatkan dirinya dengan syaitan. Itu sudah otomatis, karena merupakan tabiat daripada manusia. Kalau dia melepaskan ikatan-ikatan dia dalam agama, dia terjatuh dalam ikatan-ikatan terhadap syaitan, terhadap hawa nafsunya. Di mana hawa nafsu tersebut, dia pasti akan sangat mudah terperangkap dalam tipu daya syaitan. Wa fi khutuwati syaitan, dan pada langkah-langkahnya syaitan. Li'anna an-nafsa hammamah daiman, karena yang namanya jiwa itu senantiasa punya humum, ya, punya himmah. Senantiasa namanya jiwa punya keinginan-keinginan yang kuat, punya keinginan itu, keinginan ini, kesana, kemari, bebas, tanpa aturan. Itu jiwa. Nah, sedangkan yang namanya jiwa itu tidak pernah merasa puas. Kepuasan seseorang pada sesuatu itu merupakan langkah awal menuju kepada level kepuasan yang berikutnya. Dan terus akan meningkat dan meningkat dan meningkat. Tidak akan ada batasnya. Jadi itu harus difaham. Kalau seseorang melepaskan diri dari ikatan-ikatan ilahi, dalam artian ikatan-ikatan syar'i, maka dia pasti akan mengikuti daripada bujukan-bujukan, rayuan-rayuan syaitan. Fala taskun nafsu ahadin abadan, maka jiwa seseorang itu tidak akan pernah tentram tenang selamanya. Bala kuda antakuna laha himam fi ayyi syai, bahkan pasti akan senantiasa punya himam, punya keinginan-keinginan ini itu terus pada segala sesuatu. Jadi kalau tidak kemudian dikekang, diikat, ditali dan dibelenggu dengan syariat, ya dia akan liar. Imma fi khair wa imma fi syarr, bisa kepada kebaikan, bisa pula kepada kejelekan. Nah, kalau diikat dengan syariat, kekang yang akan membawa dia kepada kebaikan-kebaikan. Ya. Tali kekang tersebut akan memimpin dia kepada perkara-perkara kebaikan. Kalau dia melepaskan diri dari tali ikatan syariat, dia terbelenggu oleh ikatan dunia, ikatan syaitan, ikatan hawa nafsu, yang itu sungguh sangat mencapekkan sekali. Dan tidak ada kepuasan sama sekali. Ya, sekali lagi, ya, pengejar kepuasan, mereka tidak akan pernah puas kalau mereka jujur. Karena kepuasan itu sangat relatif. Dan dia, seperti tadi telah disebutkan, akan meningkat dan terus meningkat kepuasan tersebut. Kalau kebahagiaan itu kemudian di saat seseorang merasa puas, maka alangkah sangat mahalnya kebahagiaan. Karena kepuasan itu di saat dikejar, dia akan terus lari dan terus lari, dan larinya itu semakin tinggi, semakin tinggi. Gampangannya saja, seorang sebelumnya tidak memiliki kendaraan, pengennya sepeda, sudah punya sepeda, melihat motor, pengen punya motor, punya motor ini, motor itu, pengen punya mobil, sudah punya mobil, mobil itu juga berkelas, pengen yang terus seperti itu. Kalau tidak diikat dengan apa? Dengan qanaah. Dan itu adalah aturan syar'i. Jiwa manusia akan terus melambung tinggi kepada perkara-perkara yang semakin membangun pada level yang sangat tinggi daripada kepuasan. و Wa ma'asan Qalid bin Qayyim rahimahullah fin Nuniyah haitsu qal, dan sangat bagus, alangkah sangat bagusnya ucapan Ibnu Qayyim di dalam Nuniyahnya di saat beliau mengatakan harabu minar riqil ladzi khuliqu lahu wa bulu bi riqin nafsi wasyaitani, mereka lari dari perbudakan yang mereka dicipta untuk itu. Yani perbudakan di semuanya adalah ta'abud. Ta'abud itu kan penghambaan. Penghambaan itu ya perbudakan. Mereka lari daripada penghambaan yang dengan itu mereka dicipta. Yani menghambakan diri kepada Allah. Lari dari itu. Melepaskan diri dari belenggu ibadah. Wa bulu birikin nasi wa syaitani. Maka mereka pun diberi bala, diberi ujian, petaka dengan penghambaan dan perbudakan terhadap jiwanya, nafsunya, dan diperbudak oleh syaitan. Harabu minar riqil ladzi khuliqu lahu, mereka lari daripada penghambaan yang dengannya mereka dicipta. Mahwariq alladzi khuliqna lahu, apa penghambaan yang kita dicipta untuknya? Ibadatullah. Ini penghambaan di sini maksudnya adalah ibadah kepada Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala nyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Lakinnahum harabu min hadzar, tetapi mereka justru lari dari penghambaan ini. Alladzi huwa kamalul hurriyah, yang di situ pada hakikatnya terdapat kesempurnaan kebebasan. Wa kamalus sa'adah, yang terdapat padanya kesempurnaan, kesuksesan, kebahagiaan. Ila riqin nafsi wa syaitan, menuju kepada perbudakan jiwa dan perbudakan kepada syaitan, memperbudak dirinya kepada syaitan, menghambakan dirinya kepada jiwanya, kepada nafsunya, hawa nafsunya. Allah menyatakan ya, di dalam Al-Qur'an, afara'aital ladzi manattakhadha ilahahu hawahu wa adallahu 'ala 'ilm. Tidakkah kamu perhatikan orang yang menjadikan Tuhannya itu adalah hawa nafsunya, Allah sesatkan dia di atas ilmu. Allah sesatkan dalam keadaan dia tahu, disebabkan karena dia lari daripada taqayyud billah, taqayyud bid-din, taqayyud bi-ahkam syar'iyah, lari daripada ikatan-ikatan agama. Wallahu musta'an. Wan nafsu na'udzubillah min syarriha, dan jiwa kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya. Tastariqul insan wa tumli 'alaihi hawa, jiwa itu dia mencuri diri seseorang dan mendiktekan kepadanya, mendoktrinkan kepadanya al-hawa, hawa nafsu. Fayakunu khadi'an li hawaha, sehingga seseorang menjadi tunduk dan patuh kepada hawa nafsunya. Mencuri di sini menawannya ya, dicuri untuk ditawan. Setelah itu, setelah tertawan oleh hawa nafsu, setelah tertawan oleh jiwanya, kemudian dia diktekan, dia doktrinkan berbagai macam hawa nafsu kepada dirinya. Sehingga dia pun tunduk dan patuh kepada hawa nafsunya karena dia telah terbelenggu, dia telah tertawan oleh jiwanya. Wa idza ghalabal hawa zalal aql. Kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsu, akal sudah tidak lagi terpakai. Hilang akalnya. Wakama qala syair, sebagaimana seorang penyair menyatakan, sakran sakru hawa wa sakru mudamatin, famata iqamata man bihi sukron. Dua hal yang memabukkan, mabuk hawa nafsu dan mabuk karena candu. Ini minuman keras. Lantas kapankah seseorang akan bisa sadar? Orang yang terkena mabuk yang seperti ini, orang yang dimabuk hawa nafsu itu akan sangat sulit sekali Karena hawa nafsu itu juga candu. Kalau sudah nyandu dengan hawa nafsu, luar biasa sulitnya untuk bisa lepas darinya. Sebagaimana seorang kalau sudah nyandu ya, dengan minum-minuman keras, itu juga sulit mereka untuk lepas. Demikian pula perkara-perkara yang nyandu yang lainnya, seperti rokok itu juga ada nikotinnya, itu membuat candu. Kalau sudah terbiasa merokok, sulit untuk melepaskannya. Sulit, luar biasa. Itu pengakuan orang yang pernah merokok ya. Orang yang minum-minuman keras pun juga sama seperti itu. Demikian pula apalagi narkotika yang memang betul-betul dia ada efek-efek candunya sangat keras, sangat kuat. Bahkan akan apa istilahnya, akan membawa kepada perkara-perkara negatif, kerusakan-kerusakan organ. Terkadang seseorang mampu dia menjauhi dari berbagai macam kerusakan-kerusakan secara zahir, ya, tidak ingin kecanduan minum-minuman keras, dia menjauhi minuman keras, tidak ingin kecanduan rokok, dia tidak merokok, tidak ingin kecanduan narkotika, ya, narkoba, ya, narkoba itu narkotika dan bahan adiktif lainnya, artinya bahan-bahan adiktif yang lain macam-macam, ada kokain, ada apa lagi, opium, ada ini itu semua adalah narkotika. Tayyib, yasifu shakhsan yasrabul khamra waliyadu billah. Mensifati seseorang yang dia minum minuman keras waliyadu billah, fayaqul innahu fihi sakran. Dia mengatakan ya, si syair ini, bahwa padanya ada dua candu. Dua candu itu aja ya. Sakrul hawa, candu hawa nafsu, wa sakrul mudam, dan candu terus menerus yang menuntut dia untuk kemudian merasakan nikmatnya minum-minuman keras tadi. Fama ta'ifa qatman bihi sukron. Maka kapan akan bisa sadar orang-orang yang kapan bisa sadar orang yang dimabu oleh candu tersebut. Dua candu, yang satu memang kegemaran dia, yang dua dari efek minuman itu sendiri sudah mengandung candu. Gemar minum-minuman keras itu candu, efeknya itu juga sudah membuat candu. Kalau sudah kedua-duanya, ini lantas bagaimana akan bisa sembuh? Wawati anna hadza la yurja la turja lahu ifaqan. Dan tentu sangat jelas bahwa orang yang posisinya seperti ini, kondisinya seperti ini, dia gemar kemudian pada minuman yang memang ada candunya. Dua, sudah klop ini, sudah lahir dan batin ini. Lantas bagaimana akan bisa diharapkan kesadarannya? Falhasil annal insan yata'abbad lillah azza wa jal la linnas wa la lisyaitan. Maka intinya di sini bahwasannya seseorang dia membudakkan dirinya, artinya menghambakan diri kepada Allah azza wa jal, bukan kepada jiwanya, apalagi kepada syaitan. Hatta yataharrar minal quyud allati tadurru wa la tanfa'u, sehingga dia bisa terbebas dari belenggu-belenggu yang memotorotinya dan tidak memberikan manfaat padanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.